Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadis, hadis yang ketiga dalam masalah perintah untuk muhafazah ala sunnah wa adabiha. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kullu ummati, semua umatku, yakni umat ijabah, umat ijabah, yakni kaum muslimin yang memenuhi panggilan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua umatku yakni umat ijabah yadkhuluna jannah, akan masuk ke surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Qila, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba, dia telah enggan untuk masuk surga. Rahul Bukhari. Ya, ini nas yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya taat kepada Rasul adalah sebab dukhulil jannah. Qala, rawi yang keempat, an-Nabi Muslim wa qila bi Iyas Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali, bahwasanya Rasul, seorang makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Faqala, maka Rasulullah berkata, kul biyaminik, makanlah engkau dengan menggunakan tangan kananmu. Qala, la astati', kata orang tadi, aku tidak bisa. Ini dia ucapkan bukan karena tidak bisa, tetapi karena kesombongan, sombong untuk mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lasta ta'ata, engkau tidak akan bisa lagi mengangkat tanganmu yang kanan. Ma manahu ila kibr, karena tidak ada yang menghalang dia untuk berbuat demikian kecuali sombong. Sombong yakni gomtun nas wa batarul haq, tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul. Maka apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab. Fama rafa'aha ila fi ay ila fami, maka dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Rahu Muslim. Ini nas yang menunjukkan wajibnya taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca tadi malam, kita sampaikan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib. Yang kedua, ya haramnya makan dengan tangan kiri. Karena syaitan dalam hadis lain sudah kita baca, makan dengan tangan kiri. Dan yang ketiga, para ulama berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya iya, di antara dosa yang disegerakan azabnya adalah mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah melisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini disegerakan ukubahnya. Ketika tidak mau taat kepada Rasul dengan kesombongannya, iya, menyatakan tidak bisa mengangkat tangan kanan, maka Rasul menyatakan lasta ta'da fama rafa'aha ila fi. Dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanan ke mulutnya. Disegerakan ukubahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Qala al-khamis, yang kelima. Nabi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'La tusawwunna shufufakum, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum.' Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi shufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami, hatta ka'annama yusawi bihal qidah, seakan-akan beliau sedang meluruskan anak-anak panah hingga lurus. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, hingga beliau melihat kami telah paham bahwasanya saf itu harus lurus dan telah lurus. Tsumma kharaja yawman, beliau keluar satu hari hendak mengimami para sahabat. Faqama, beliau berdiri di depan, hatta kada yukabbir, hingga hampir mau takbiratul ihram. Faro'a rajulan badian sadru, ketika beliau hampir mau takbir, ya beliau melihat ada seorang yang tidak rata, tidak lurus dadanya. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, latusawuna shufufakum, hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian. Aula yukhalifanallahu baina wujuhikum, Allah akan membuat centang perenang kalbu-kalbu kalian, tidak rukun tidak akur di antara kalian. Semoga bin rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang masalah wajibnya meluruskan saf, kata beliau rahimahullahu taala, wa hadzal qaul, pendapat ini, a'ni wujub taswiyatish shaff, wajibnya meluruskan shaff, huwa sahih, adalah pendapat yang sahih. Qala wal wajibu 'alal a'immati an yanzuru bis shaff, maka wajib atas para imam-imam salat untuk melihat shaff. Fa idza wajadu fihi wijajan atau taqadduman atau ta'khuran, nabbahu ala dhalik. Kalau mereka melihat ada yang bengkok ke dalam saf, ada yang lebih maju atau ada yang lebih mundur, maka hendaknya, mungkin lebih tepatnya, nubbihu ala dhalik. Kalau nabbahu kembali kepada para imam, hendaknya para imam mengingatkan ini, mengingatkan adanya saf yang bengkok supaya lurus, yang lebih maju agar mundur meratakan dengan saf, yang mundur agar maju agar rata dengan yang lain. Kemudian beliau menerangkan apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Umar, Utsman radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahyanan yamshi 'ala shufuf." Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berjalan di antara saf-saf. Yusawwiha biyadihil karimah, min awal saf li akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luruskan saf sejak saf yang pertama sampai akhir. Beliau berkeliling meluruskan saf-saf salat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtimam dengan saf, luruskan satu demi satu dari depan sampai belakang. Qala walamma kathura an-nas fi zamanil khulafa, dan ketika telah banyak kaum muslimin di zaman khulafa ar-rasyidin, amara Umaru Ibnu Khattab rajulan yusawi shufuf idza uqimat as-shalah. Ketika semakin banyak kaum muslimin, maka Umar bin Khattab menyuruh seseorang untuk meluruskan shaf ketika telah diqamat. Ketika qamat, sebelum beliau takbirat ihram, menyuruh orang untuk meluruskan shaf-shaf yang ada. Fa idza jaa, kalau orang yang diperintah ini datang, wa qala dan berkata kepada Umar bin Khattab, innahu qad istawat, shaf-shaf telah lurus semua, baru beliau kabbara lis-shalah, baru takbir untuk salat. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih sedikit, beliau sendiri yang meluruskan shaf. Di zaman Umar radhiyallahu anhu ketika telah banyak, beliau mengutus orang memerintah untuk meluruskan shaf. Ya, setelah beliau lapor menyatakan telah lurus, baru Umar bin Khattab takbiratul ihram. Qala wa kadzalika fa'ala Utsman bin radhiyallahu anhu. Demikian juga fa'ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukannya. Kana qad wakkala rajulan yusawwi shufun nas. Beliau menunjuk orang untuk meluruskan shaf-shaf salat. Fa idza jaa, kalau dia datang, wa qala qad istawat, berkata telah melaporkan, dia telah berkata bahwasanya shaf telah lurus semua, kabbara, baru beliau takbiratul ihram. Itu perbuatan Rasul dan para rasyidin radhiyallahu anhuma. Maka kata Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza yadullu ala i'tina'in nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa rasyidin bi taswiyatish shaf. Ini menunjukkan perhatian yang sangat dari Nabi dan khulafa rasyidin untuk meluruskan shaf di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab.